Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pelajarannya terakhir tentang jumu'ul kasrati, jamak kasrah. Salah satu bagian dari jamak taksir adalah jamak kasrah, yakni bentuk jamak yang menunjukkan jumlah 3 sampai dengan tidak terhingga. Jadi tidak dibatasi sampai dengan 10, tapi sampai batas yang tidak terhingga. Dan pada jamak kasrah ini mempunyai banyak sirah, banyak bentuk, banyak wazannya. Di antaranya yang sudah dibahas sebelumnya, yang pertama yakni wazannya fa'lun. Dicontohkan misalkan kemarin pada wazan fa'lun, sumrun, khubrun, sudun, dan juga biyobun dengan perubahan pada harokat awalnya karena menyesuaikan dengan huruf ya sesudahnya, biyobun. Kemudian wazan yang kedua yakni fu'ulun. Contohnya syuburun, ghufurun, umudun, kutubun, dan yang semisalnya yang sudah dibahas pada sebelumnya kemarin. Sekarang yang berikutnya, wazan jamak kasrah yang ketiga, salisan yang ketiga, fu'alun. Wazannya yakni fu'alun, wa huwa qiyasiyun fi ma ya'ti. Wazan ini fu'alun adalah qiyasi pada isim-isim sebagai berikut: hamzatu, alhamzatu, yang hamzah, yang a, ismun ala wazni fa'latin, isim yang mengikuti wazan fa'latun. Halaman 117 atas. Ya, wazan yang pertama, wazan yang ketiga pada jamak kasrah yakni fu'alun ini pada isim atau dari isim mufrad yang mengikuti wazan fa'latun. Mithlu, contoh, hurfatun. Ya, ini mufrad. Ya, mufrad ini, isim mufrad ini wazannya fa'latun. Maka bentuk jamaknya, jamak kasrahnya mengikuti wazan fu'alun sehingga menjadi ghurafun. Ya, ghurfatun wa ghurafun. Contoh yang berikutnya mudyatun. Ya, ini bentuk mufrad mengikuti wazan fa'latun, kemudian jamaknya menjadi mudan. Mudan ini mengikuti wazan fu'alun. Hanya saja pada mudan ini huruf akhirnya huruf illah yakni alif, sehingga harakat pada alif tidak bisa tampak yang asalnya dhammah sebagaimana pada wazannya fu'alun. Dhammah tidak bisa tampak pada alif karena alif tidak menerima harakat, maka yang tampak ya huruf akhir yaitu alif tidak berharokat, dan kemudian yang sebelum alif itu ditanwin, dibaca mudan. Tetapi tetap ini mengikuti wazan fu'alun. Ini mufradnya fu'latun, kemudian jamaknya fu'alun. Ghurfatun, kamar, ruangan, Kemudian mudiknya pun pisau besar. Kemudian al-ba'u yang ba' yang kedua, yakni qiyasi jamak fu'al yang tersebut pada jenis isim yang kedua, yakni wasfun ala wazni fu'la, sifat yang mengikuti wazan fu'la, sifat yang mengikuti wazan fu'la allati hiya mu'annatu af'alu, yang mana fu'la ini merupakan bentuk mu'annas dari af'alu, dari sifat af'alu. Ini mislu, contoh al-kubra, al-kubra ini bentuk mu'annas dari akbaru, bentuk takbil, mudzakarnya mengikuti wazan af'alu, kemudian mu'annasnya mengikuti wazan fu'la, mudzakarnya akbaru al-akbaru, kemudian mu'annasnya kubra atau al-kubra. Maka dari sifat yang seperti ini, kubra bentuk jamaknya menjadi al-kubaru, kubarun, mengikuti wazan fu'alun. Contoh berikutnya as-sughra, mengikuti wazan fa'la, mudzakarnya ashgharu, mengikuti wazan af'alu. Maka bentuk jamak dari as-sughra yakni as-sughru, atau sughorun, mengikuti wazan fu'alun. Ini jenis yang kedua, jamak takdir atau jamak kasrah berwazan fu'alun dari sifat mu'annas yang mengikuti wazan fu'la. Kemudian yang jim, yang c, yang jenis yang ketiga, ismun ala wazni fu'ulatun, ism yang mengikuti wazan fu'ulatun, ism mufrad, yang dimaksud, bentuk mufrad atau ism mufrad yang mengikuti wazan fu'ulatun, maka jamaknya menjadi mengikuti wazan fu'alun. Mitlu, contoh jumu'atun, jamaknya wa juma'un, jamaknya juma'un, karena mufradnya jumu'atun mengikuti wazan fu'ulatun. Ini jumu'ah, hari Jumat. Ini tiga macam isim yang bentuk jamak kasrahnya dikiaskan mengikuti wazan fu'alun. Pada isim yang mengikuti wazan fu'latun, pada sifat mu'annas yang mengikuti wazan fu'la, dan pada isim yang mengikuti wazan fu'ulatun. Berikutnya rabi'an yang keempat, wazan jamak kasrah yang keempat, yakni fi'alun. Kalau diperhatikan, bentuk bentuk kata empat jamak kasrah ini dari yang pertama sampai yang keempat ini sama, yakni tersusun dari huruf fa, ain, dan lam, tetapi berbeda lafadznya, berbeda harakatnya. Fu'lun, fu'ulun, fu'alun, fi'alun. Jadi walaupun huruf-hurufnya sama, tetapi kalau harakat itu berbeda, maka ya berbeda. Ini. Fi'alun, jamak kasrah yang keempat, wa huwa qiyasiyun fi kulli ismin ala wazni fi'latin. Fi'alun ini qiyasi pada setiap isim yang mengikuti wazan fi'latun. bisyarti ay yakuna isman tamman. Dengan syarat apa? Isim tersebut berupa isim tam. Ai maksudnya lam yuhzafu minhu syai'un, tidak dihilangkan darinya sesuatu pun. Ya, tidak ada huruf yang dihilangkan dari isim ini. Maka bentuk jamaknya dari isim yang mengikuti wazan fi'latan tadi, jamaknya menjadi fi'alun. Nah, mislu contoh kisratun fi'latun, maka jamaknya menjadi kisarun. Bid'atun fi'latun, jamaknya bid'aun fi'alun. Hijjatun menjadi hijajun. Ya, hijjatun ada dua huruf yang sama diidghamkan, tapi itu dua huruf ya, seperti fi'latun hijjatun ya, kemudian jamaknya huruf yang sama diuraikan karena keduanya berharokat ya, hijajun. Kemudian firyatun menjadi firan ya, menjadi firan. Ini karena huruf akhirnya alif, alif tidak menerima harokat ya, maka dhammah yang akhir pada firan tidak bisa tampak ya. Ini kemudian yang sebelumnya menjadi sifat di tanwin ya, menjadi firan. Ini jadi dari isim mufrad yang mengikuti wazan fi'latun dan ini isim tam, tidak ada yang dihilangkan dari isim ini. Bentuk jamak kasrahnya mengikuti wazan fi'alun. Kisratun pecahan, bid'atun bid'ah sesuatu yang baru, hijjatun haji terkait dengan haji, firyatun kebohongan. Baik. Tetapi di sini disebutkan ada catatannya, tidak semua isim mufrad yang berwazan fi'latun itu bentuk jamaknya harus mengikuti wazan fi'alun. Tidak semua harus begitu. Disebutkan di sini ada catatannya. Waqad ya'ti 'alal wazni sabiqi, dan terkadang isim mufrad yang berwazan fi'latun tersebut bentuk jamaknya ada atau datang mengikuti wazan yang sebelumnya, yakni wazan yang ketiga tadi, fu'alun. Ai fu'alun. Mitlu contoh ya, hilyatun, ini mufrad ya, hilyatun mengikuti wazan fi'latun. Nah, jamaknya itu tidak berwazan fi'alun yang keempat ini tadi, tetapi dia bentuk jamaknya mengikuti wazan fu'alun yang ketiga yang sebelumnya. Sehingga di sini jamaknya menjadi hulan. Bukan hilan, tetapi hulan. Ya. Kalau mengikuti jamak yang keempat, yaitu fi'alun, mestinya dia menjadi hilan dengan kasrah pada fa kalimah. Tetapi kenyataannya bukan demikian. Ya, pada fa kalimah ini di bommah menjadi hulan. Ini. Contoh yang berikutnya, lihyatun. Lihyatun mengikuti wazan fi'latun, bentuk mufrad. Kemudian jamaknya adalah luhan. Luhan ini mengikuti wazan fu'alun, wazan yang sebelumnya. Padahal isim mufradnya ini berwazan fi'latun yang secara umum itu bentuk jamaknya mengikuti wazan fi'alun. Tetapi dari dua kata ini berbeda dengan yang lainnya. Ya, jadi tidak ada kemestian, tidak ada secara mutlak harus semuanya begini. Tetapi kadang-kadang ada yang sedikit yang berbeda, yang tidak sesuai dengan keumuman. Ini. Ya. Hilyatun hulan, lihyatun luhan. Hilyah hiasan, ya, perhiasan, hiasan ya, mungkin untuk penampilan ya, kecantikan atau kalau laki-laki ya kebagusan. Kemudian lihyatun, jenggot. Ini wazan jamak kasrah, jamak takfir yang keempat ya, fi'alun. Yang berikutnya khamisan yang kelima, fu'alatun. Wa huwa qiyasiyun fi kulli wasfin li mudzakkarin 'aqilin ala wazni fa'ilin. Fu'alatun ini qiyasi pada setiap sifat untuk mudzakkar 'aqil. Pada setiap sifat untuk mudzakkar 'aqil, mudzakkar yang berakal, ala wazni fa'ilun, yang mengikuti wazan fa'ilun. Jadi sifat dari mudzakkar akal tersebut berwazan fa'ilun. Bisyarat ayyakuna mu'tallal lami bil ya'i awil wawi. Dengan syarat keadaan sifat tersebut itu adalah mu'tal lam, yakni huruf akhirnya berupa huruf illah dengan ya atau dengan wawu. Ya. Sifat dari muzakkar akil ya, berwazan fa'ilun dengan syarat huruf akhir itu berupa ya atau wawu. Ini. Maka nanti bentuk jamaknya ya, mengikuti wazan fu'alatun. Ya. Jadi sifat muzakkar akil wazannya fa'ilun dan lam kalimah ini berupa huruf illah yaitu wawu atau ya. Ini ya. Maksudnya ini. Ya. Contoh ramin. Ya. Di sini disebutkan ramin. Ya. Asalnya ramin ini adalah huruf yang dihilangkan. Ya. Yakni huruf ya. Jadi asalnya ramin adalah ramiyun. Ini bisa diketahui dari fi'ilnya. Roma Yarmi. Pada fi'il mudhari' itu tampak huruf akhir dari fi'il ini adalah huruf ya, Yarmi. Kemudian dibentuk mengikuti wazan fa'ilun untuk menunjukkan sifat mudzakkar akhir tadi menjadi Ramiyun. Asalnya ya menjadi ramiyun. Kemudian sesudahnya nanti ya yang akhir itu dihilangkan sehingga menjadi ramin. Ya, ketika ya dihilangkan diganti dengan tanwin sebelum ya. Ya pada huruf mim yang kasrah itu menjadi tanwin. Nah, tanwinnya itu sebagai tanda pada huruf ya yang dihilangkan. Jadi ramin asalnya ramiyun. Berarti apa? Sifat dari mudzakkar aqil mengikuti wazan fa'ilun. Ya, kemudian huruf akhirnya adalah huruf ya. Ya, ini ya, ya. Baik. Nah, dari sifat yang seperti ini bentuk jamaknya mengikuti wazan fu'alatun. Dari ramiyun atau ramin dijamakkan menjadi fu'alatun. Bentuk asalnya walaupun nanti disebutkan di bawahnya ya, sekali-sekali saja dijelaskan, bentuk asalnya mengikuti wazan fu'alatun akan menjadi rumayatun. Ya. Dari ramin atau asalnya ramiyun dijamakkan mengikuti wazan fu'alatun menjadi rumayatun. Nah, kemudian dari rumayatun ini bentuk jamak ini yang mengikuti wazan fu'alatun ya, menyesuaikan dengan kaidah i'lal, kaidah terkait dengan huruf illah, itu ada huruf ya di sini, rumayatun ada ya. Itu nanti ya itu diganti menjadi alif. Ya. Nanti dalam pembahasan tentang i'lal akan dibahas lebih lanjut. Ya, dari rumayatun, ya-nya itu sesuai dengan kaidah i'lal, dia kemudian diganti menjadi alif. sehingga menjadi rumatun. Walaupun demikian, walaupun diganti menjadi alif ya tersebut, tetap ini masih dalam wazan yang sama, yaitu wazan fu'alatun. Jadi rumatun bentuk jamak ini yang sudah jadi ini tetap mengikuti wazan fu'alatun, hanya saja ya-nya diubah menjadi alif. Jadi perbedaannya hanya perubahan huruf, tetapi wazan tetap mengikuti wazan aslinya, fu'alatun, rumatun. Contoh yang serupa dengan ini yang di bawahnya ya, qadhin. Ini asalnya juga dengan ya, qadhiyun. Ya, seperti ramiyun, qadhiyun. Ya, mengikuti wazan fa'ilun, ya, huruf akhirnya ya, qadhiyun. Ya, kemudian ya-nya dihilangkan, diganti dengan tanwin sebelumnya menjadi qadhin. Kemudian bentuk jamaknya mengikuti wazan fu'alatun, bentuk asalnya akan menjadi qudayatun, menjadi qudayatun. Sesuai kaidah i'lal, ya pada qudayatun ini berubah menjadi alif, menjadi qudatun. Sehingga jamaknya ini menjadi qudatun. Qadhin qudatun. Jadi pada mufrad ada perubahan pada huruf akhir, ya, yakni ya-nya dihilangkan. Pada jamak juga ada perubahan pada huruf ilah tersebut, yakni diganti menjadi alif. Baik. Kemudian contoh yang berikutnya, ghazin. Ghazin ini contoh untuk yang huruf akhirnya berupa wawu. Jadi sifat dari mudzakkar akil mengikuti wazan fa'ilun, kemudian huruf akhirnya adalah wawu. Berarti asalnya dia ghaziun. Jadi aslinya ghazin adalah ghaziun. Huruf akhir itu wawu. Taunya dari mana kok itu wawu? Kembalikan ke fi'ilnya. Dari fi'il apa? Ghaza yaghzu. Jadi untuk mengetahui huruf asli, ya, lihat pada fi'ilnya, fi'il madhi atau terutama fi'il mudhari', atau dari masdar. Ghaza yaghzu, masdarnya ghazwa, ghazwatun. Ini tampak huruf akli adalah waw. Sehingga dari sini ketika dibentuk mengikuti wazan fa'ilun untuk sifat mudzakkar akil tadi akan menjadi ghaziwun. Nah, kemudian dari ghaziwun ada wawu, kemudian sebelumnya itu berharokat katrah, maka ini tidak sesuai. Menurut lidah Arab ini tidak sesuai. Sehingga apa? Harus disesuaikan. Wawunya diubah menjadi huruf yang bisa dengan kasrah, berarti diubah menjadi apa? Menjadi ya, menjadi ghaziyun, ya, menjadi ghaziyun. Nah, sesudah menjadi ghaziyun berarti dia sama dengan ramiyun, qabiyun, ya, keadaan akhirnya ya dan sebelumnya itu kasrah, maka ya pada ghaziyun lalu dihilangkan dan diganti dengan tanwin pada huruf sebelumnya sehingga menjadi ghazin. Ya. Dari aslinya wawu, wawunya berubah menjadi ya untuk menyesuaikan dengan harokat kasrah sebelumnya, kemudian ya tersebut dihilangkan digantikan dengan tanwin sebelumnya menjadi ghazin. Kemudian dijamakkan mengikuti wazan fu'alatun, ya, dijamakkan bisa mengambil dari yang aslinya yang masih wawu, ya, akan menjadi ghuzawatun, ghuzawatun, atau yang sudah berubah menjadi ya juga bisa huzayatun dan kemudian huruf ilah tersebut wawu yang akli atau yang sudah berubah menjadi ya itu diubah menjadi alif sesuai dengan kaidah iqlal ya, dari huzawatun ya, wawunya diubah menjadi alif sehingga menjadi huzatun. Jadi tetap mengikuti wazan fu'alatun, hanya saja wawunya yang akli itu kemudian diubah menjadi alif, menjadi ruzatun. Contoh yang serupa pada contoh berikutnya, da'in. Dari fi'il da'a, yada'u, berarti apa? Huruf aslinya adalah wawu. Ya, maskernya da'watun, da'wah. Ini juga lebih jelas dengan wawu. Jadi da'in aslinya da'iwun. Seperti ghoziwun, da'iwun dengan wawu. Kemudian wawunya diubah sesuai dengan harakat sebelumnya, yakni kasrah, berubah menjadi ya, menjadi da'iyun. Kemudian ya-nya dihilangkan, diganti dengan tanwin sebelumnya, menjadi da'in. Kemudian dijamakkan mengikuti wazan fu'alatun menjadi du'awatun seperti huzawatun ya du'awatun kalau menggunakan yang asli wawu. Kemudian wawu tersebut diubah diganti menjadi alif sehingga bentuk jamaknya menjadi du'atun. Ini dijelaskan wa aslu hadhihi jumu'i asal dari jamak-jamak ini yakni rumayatun qudayatun huruf aslinya adalah ya kemudian huzawatun du'awatun huruf asli adalah wawu ya. Jadi mengikuti wazan fu'alatun dengan huruf asli wawu atau ya, ya. Ghaira annahu hadatsa fihi al-i'lal. Hanya saja terjadi i'lal pada isim-isim ini, pada bentuk jamak ini. Ya. Terjadi i'lal, yakni perubahan huruf ilah pada bentuk jamak ini. Bi qalbil ya'i awil wawi alifan, dengan mengganti ya atau wawu itu menjadi alif. Rumayatun, qudayatun, ya-nya diubah, diganti menjadi alif sehingga menjadi rumatun qudatun. Kemudian huzawatun du'awatun wawunya diubah, diganti menjadi alif sehingga menjadi huzatun du'atun. Ini ya, jadi wazan jamak taksir yang kelima jamak kasrah yakni fu'alatun. Dan kemudian dalam isim-isim tadi ya, karena pada lam kalimah itu berupa huruf illah yaitu ya atau wawu kemudian diubah menjadi alif. Alif tidak menerima harakat. Alif tidak bisa menerima harakat sehingga dia tetap menyesuaikan, tetap mengikuti wazan fu'alatun, hanya saja alifnya tidak berharokat atau alifnya sukun. Ini. Dari ini dulu, ada yang ditanyakan dari pembahasan yang awal tadi? Kalau tadi Roma, Yarmi, maskernya Romyatun. Romyah, Romyatun. Ini juga bisa diketahui huruf aslinya, yaitu ya. Jadi untuk mengetahui huruf asli dari huruf illah, itu pada terutama pada fi'il mudhara' atau pada masdar. Itu biasanya yang tampak huruf aslinya. Kalau fi'il madhi mungkin belum tampak. Ghuza, da'a, roma, qadha, ya, semuanya diakhiri dengan alif. Jadi belum tampak huruf aslinya. Itu fi'il madhi. Adapun mubarak baru tampak aslinya. Yarmi, yaqbi, berarti huruf aslinya adalah ya. Yahuzu, yad'u, berarti huruf aslinya adalah wawu. Dan lebih tampak atau lebih diperkuat dengan bentuk maskernya. Roma, yarmi, maskernya romyatun dengan ya, romyah. Qaba, yaqbi, qabiyatun dengan ya. Ghaza, yaghzu, ghazwatun dengan wawu. Da'a, yad'u, da'watun dengan wawu. Jadi pada fi'il mubarak dan juga pada masdar itu akan tampak huruf asli dari huruf ilah yang ada tersebut. Sudah ya. Berikutnya kalau tidak yang ditanyakan, kita lanjutkan. Wazan yang ke-6 dari jamak kasrah, yakni fa'alatun wa huwa qiyasiyun fi kulli wasfin ala wasmi fa'ilin. Fa'alatun ini qiyasi pada setiap sifat yang mengikuti wazan fa'ilun li muzakkarin aqilin, untuk muzakkar aqil. Bisyarti, dengan syarat. Ayyakuna sahihal lami, isim tersebut berupa atau keadaannya sahih pada lam kalimahnya. Sahih, huruf yang sahih, bukan huruf illah, pada lam kalimah. Jadi ini berkebalikan dengan yang sebelumnya, yang fu'alatun. Kalau fu'alatun itu lam kalimah mu'tal, ya atau wawu. Kalau fa'alatun ini lam kalimah sahih. Sama dari sisi apa? Untuk sifat muzakkar akhir yang mengikuti wazan fa'ilun. Kesamaannya di sini, ya, bentuk jamak dari sifat yang mengikuti wazan fa'ilun untuk muzakkar aqil. Hanya saja perbedaannya pada huruf lam kalimah. Kalau yang fu'alatun tadi lam kalimahnya berupa huruf illah, yakni ya atau wawu aslinya. Adapun fa'alatun ini lam kalimahnya berupa huruf sahih. Jadi dibedakan antara yang illah dengan yang sahih. Nahu atau mislu, contoh katibun, ya, fa'ilun katibun, ya, huruf akhirnya sahih, berwazan fa'ilun, sifat untuk muzakkar aqil, ya, katibun, orang yang menulis, penulis, ya, maka jamak kasrahnya mengikuti wazan fa'alatun menjadi katabatun, ya, menjadi katabatun. Sahirun, tukang sihir, penyihir, ya, huruf akhirnya sahih, ini sifat untuk muzakkar akhir, ya, berwazan fa'ilun, huruf akhir sahih, maka jamaknya menjadi saharatun, mengikuti wazan fa'alatun. Kamilun, yang lengkap, yang sempurna, sifat untuk muzakkar akhir, berwazan fa'ilan, huruf akhirnya sahih, maka jamaknya menjadi kamalatun, mengikuti wazan fa'alatun. Barun, yang berbuat baik. Pada barun ini asalnya barirun, sesuai wazannya fa'ilun, barirun. Hanya saja ain kalimah dan lam kalimah ini berupa huruf yang sama, maka diidghamkan kedua huruf ini, dijadikan satu dan digantikan dengan tasydid sehingga menjadi barun. Ya, kemudian dijamakkan mengikuti wazan fa'alatun menjadi bararatun, bararah. Ini jamak untuk mudzakkar aqil dari barun, yang berbuat baik. Ya. Jadi ini perbedaan. Jadi antara yang fu'alatun dengan yang fa'alatun, yakni pada lam kalimahnya. Oh, tadi apa? Romin yang melempar, orang yang melempar, qadhin hakim, dan ghazin yang ber yang menyerang, yang menyerbu. Orang yang menyerang atau yang menyerbu ya. Dan da'in yang menyeru, yang mengajak. Ini artinya tadi ya. Baik. Ya, kalau hurufnya sahih, insya Allah mudah. Ya, tidak ada perubahan-perubahan, tinggal menyesuaikan, menerapkan pada wazan, pada contoh. Selesai. Itu kalau huruf-hurufnya sahih semua, mudah. Ya, tapi yang perlu perhatian, yang lebih perlu butuh perhatian lebih, itu ketika ada huruf illah. Ya, karena biasanya huruf illah itu akan berubah, akan berganti dengan huruf yang lain. Ya. Berikutnya, sabian wazan yang ketujuh dari jamak kasrah ini, yakni fa'la. Ya, ini huruf akhir huruf alif, huruf alif yang ditulis dalam bentuk ya, dan yang benar dalam penulisan tanpa titik, karena itu alif. Nah, kalau ada titiknya itu berarti huruf ya, berarti titiknya dihapus atau disilang. Karena kalau ada titiknya itu huruf ya. Kalau huruf ya nanti membacanya ya membaca dengan ya, akan dibaca fa'lai. Ya berbeda. Ya. Jadi penulisan alif di akhir kata ada dua macam. Ya. Ada alif di akhir kata ya, bukan di awal ataupun bukan di tengah, atau bahkan kalau di awal tidak ada alif, yang ada hamzah. Jadi alif itu letaknya hanya ada dua, di tengah kata, misalnya qala, atau di akhir kata, misalnya da'a atau roma. Jadi dari sisi letak alif itu hanya ada di dua tempat, di tengah-tengah kata qala ba'a, ini di tengah kata. Atau tempat yang kedua, letak yang kedua alif itu berada di akhir kata. Contohnya Roma, Da'a, ya, tadi yang sudah disebutkan ya, ini. Adapun di awal kata itu tidak ada alif, ya. Jadi alif tidak ada yang terletak di awal kata. Yang ada itu hamzah, hamzah wasal. Nah, jadi berbeda antara alif dengan hamzah. Ya, kalau hamzah itu bisa di awal kata, misalkan ismun, ini hamzah, hamzah wasal, bukan alif. Bisa atau di tengah-tengah kata, misalnya sa'ala, ataupun di akhir kata, misalnya qara'a. Nah, ini hamzah. Ya, berbeda dengan alif. Ya, untuk tambahannya. Kemudian yang alif di akhir kata tadi, contohnya da'a, roma, ghoza, qoba. Dalam penulisan, alif yang ada di akhir kata ada dua bentuk penulisan. Yang pertama, alif ditulis dengan bentuk lurus. Bentuk yang lurus, vertikal, garis lurus, vertikal. Seperti pada da'a, ghoza, ini alifnya lurus. Dan itu menunjukkan huruf aslinya adalah wawu. Tadi sudah dijelaskan ya, aslinya adalah wawu. Kemudian bentuk yang kedua, alif yang ada di akhir kata itu ditulis dengan bentuk huruf ya. Dan tentunya tanpa titik, hanya bentuknya saja, bentuk seperti atau sama dengan huruf ya, dan tidak ada titiknya. Dan ini menjadi penanda kalau itu tiga huruf ya, itu sebagai pengganti dari ya pada tulafi ya, pada yang tiga huruf ini. Seperti di sini. Jadi itu ya, alif di akhir kata ada dua bentuk penulisan, dengan bentuk lurus dan dengan bentuk ya. Pada kata-kata yang tersusun dari empat huruf atau lebih, ya, lima huruf atau mungkin enam huruf, semuanya ditulis dengan alif yang berbentuk ya. Jadi kalau kata itu tersusun dari empat huruf atau lebih, maka alif yang ada di akhir kata itu ditulis dengan bentuk ya semuanya. Kalau yang dengan lurus hanya yang tiga huruf, da'a, atau kalau isen ya ason, tongkat, itu ditulis dengan lurus karena tiga huruf dan aslinya wawu. Ya. Tapi kalau empat huruf mutlak semuanya itu ditulis dengan bentuk ya. Seperti di sini pada bentuk jamak katrah yang ketujuh, yakni fa'la. Ini ada empat huruf, huruf akhirnya alif, maka penulisan alif itu ditulis dengan bentuk ya. Dan dalam penulisan alif tersebut yang bentuknya ya ini tidak disertai dengan titik ya. Jadi tanpa titik, jadi hanya bentuk ya nya saja ya. Ini kalau disertai dengan titik itu berarti huruf ya. Ini berbeda ya. Baik, jadi bisa diluruskan ini. Ya, sebagai faedah tambahan ini tadi ya tentang alif. Kita kembali ke sini tentang jamak ini. Fa'la wa huwa qiyasiyun fi kulli wasfin yadullu ala halakin au tawajju'in au aibin. Fa'la ini adalah qiyas, bentuk jamak yang qiyasi pada setiap sifat. Fi kulli wasfin, pada setiap sifat. Yadullu ala halakin, yang menunjukkan halak. Halak apa? Kebinasaan, kehancuran. Au tawajju'in atau tawajjuh, merasakan sakit, perih. Au aibin atau menunjukkan aib, cacat atau celah ya, aib. Ini setiap sifat yang menunjukkan halak, tawajjuh atau aib, maka bentuk jamaknya, jamak kasrahnya nanti mengikuti wazan fa'la. Wadzalika fil auzanil atiyati, dan ini terdapat pada wazan-wazan berikut ini. Ada beberapa disebutkan. Awalan yang pertama, al-mufradu alladhi ala wazni fa'ilin bimakna maf'ulin. Yani pada isim mufrad, isim mufrad yang berwazan fa'ilun, isim mufrad yang berwazan fa'ilun tetapi maknanya adalah maf'ulun. Ini. Jadi lafadznya, bentuknya itu mengikuti wazan fa'ilun, adapun makna dari bentuk tersebut adalah maf'ulun. Ya. Kenapa di sini perlu disampaikan di makna maf'ulun? Karena pada bentuk fa'ilun ini ada makna yang lain selain dari maf'ulun. Ya. Pada pembahasan sifah musyabbahah atau sifah mubalaghah, di sana ada untuk sifah musyabbahah ataupun sifah mubalaghah itu yang berwazan fa'ilun. Tetapi di sini fa'ilun bermakna maf'ulun. Maf'ulun bentuk apa ini? Bentuk isim maf'ul, bukan sifah musyabbahah, bukan sifah mubalaghah. Tapi maf'ulun ini bentuk isim maf'ul. Berarti di sini fa'ilun yang bermakna isim maf'ul. bukan sebagai sifah musyabbahah ataupun bukan sebagai sifah mubalaghah. Jadi satu bentuk fa'ilun bisa ada beberapa makna, beberapa fungsi atau faedah. Perhatikan, sesuaikan dengan maknanya, sesuaikan dengan siyakul kalam. Mitlu, contoh fa'ilun bimakna maf'ulun, sebagai contoh qatilun. Qatilun, apa makna dari ini, kata ini qatilun? Maknanya adalah maqtulun. Jadi qatil itu maknanya maqtul, yang dibunuh. Bukan sebagai sifah musyabbahah, juga bukan sebagai sifah mubalaghah, bukan artinya yang banyak membunuh dalam konteks ini, dalam pembicaraan ini, bukan itu. Walaupun mungkin bisa bermakna itu, tetapi dalam kaitannya dengan ini, ini qatilun yang bermakna maqtulun. Jadi yang dibunuh. Ya. Sehingga bentuk jamak dari qatilun bimakna maqtulun adalah qatla, mengikuti wazan fa'la. Ini. Contoh yang berikutnya, sari'un, yang dilempar. Jadi artinya yang dilempar. Kenapa? Karena di sini sari'un bermakna masru'un, yang dilempar, yang dijatuhkan. Maka bentuk jamaknya mengikuti wazan fa'la menjadi sar'a, yang dibinasakan juga bisa. Ini. Berikutnya jarihun bermakna majruhun, maf'ulun ya, bermakna majruhun ya, yang terluka, yang dilukai atau yang terluka. Maka bentuk jamaknya menjadi jarha, sesuai wazannya fa'la. Berikutnya asirun, yang ditawan, yang ditahan ya, tawanan perang atau semisalnya ya, yang ditawan, ini asirun ini, jadi maknanya maksurun, yang ditawan. Maka bentuk jamaknya menjadi asra, berwazan fa'la. Ini yang pertama, wazan fa'la itu dari isim mufrad yang berwazan fa'ilun bermakna maf'ulun. Jadi perhatikan dari kata yang berwazan fa'ilun tersebut, maknanya apa? Apakah makna maf'ulun ataukah makna yang lain? Makna sifah musyabbahah ataukah makna itu mubalaghah? Ya, perhatikan. Tidak semua sama, tidak itu sama semua, tidak. Ya. Sebagai pembanding ya, kita membandingkan. Didapati kata kabirun atau saghirun. Bentuk apa ini? Wazannya kan sama, fa'ilun, kabirun, saghirun. Fa'ilun, tetapi maknanya apakah bermakna maf'ulun? Tidak. Ya, kabirun, saghirun ini tidak bermakna maf'ulun. Ya, itu bentuk apa? Ini sifat musyabbahah. Ya, kabirun, saghirun ini sifat musyabbahah. Bukan maf'ulun atau bukan isim maf'ul. Sehingga apa? Bentuk jamak dari kabirun dan saghirun bukan mengikuti fa'la, tidak mengikuti wazan fa'la. Tidak menjadi kabra atau saghra, tidak demikian. Kenapa? Karena di sini kabirun, saghirun ini tidak bermakna maf'ulun. Maka jamaknya tidak mengikuti wazan fa'la. Ini. Contoh yang lain, alimun, hakimun, wazannya sama, fa'ilun, alimun, hakimun. Apakah ini bermakna maf'ulun? bermakna ma'lumun, mahkumun? Tidak. Ya, alimun tidak bermakna maklum. Hakimun juga tidak bermakna mahkum. Ya. Kenapa? Karena ini bukan isim maf'ul atau tidak bermakna maf'ulun, tetapi ini bentuk apa? Mubalaghah. Ya. Sighah mubalaghah. Juga bukan sifat musyabbahah, bukan seperti kabirun, saghirun, tapi ini mubalaghah. Ya, mubalaghah yang berwazan fa'ilun. Ya, sehingga karena ini bukan fa'ilun yang bermakna maf'ulun, maka bentuk jamaknya tidak mengikuti wazan fa'la. Ya. Ini. Jadi sama bentuknya fa'ilun, tapi ada beberapa makna tadi. Sifah musyabbaha ataukah sifah mubalaghah ataukah isim maf'ul. Ini. Itu akan berbeda ya, di satu salah satunya ini dari bentuk jamaknya akan berbeda. Yang berikutnya yang ba, jenis yang kedua dari wazan fa'la, sifat tadi ya, yakni al-mufradu alladhi ala wazni fa'ilin, yakni is dari isim mufrad yang menunjukkan makna halak, kawajuk atau aib tadi, yang mengikuti wazan fa'ilun. Jadi sifat dari isim mufrad ya, yang menunjukkan makna halak atau tawajjuh atau aib dan mengikuti wazan fa'ilun, maka bentuk jamaknya berwazan fa'la. Mithlu contoh halikun wa halka. Ini juga alif ya tanpa titik, halka. Halikun yang binasa, yang celaka. Ini menunjukkan halak, yang hancur. Ya, menunjukkan halak, kebinasaan, kehancuran. Ya, sifatnya ini berwazan fa'ilun, maka bentuk jamaknya mengikuti wazan fa'la menjadi halka. Yang jim, yang c. Al-mufradu alladhi ala wazni fa'ilun. Ya, fa'ilun. Mufrad, isim mufrad yang menunjukkan, yang berwazan, yang mengikuti wazan fa'ilun. Ya. Masih terkait dengan tadi, sifat menunjukkan halak atau tawajjuh atau aib dari isim mufrad yang berwazan fa'ilun. Mithlu contoh mayyitun. Mayyit ya, di sini menunjukkan halak, binasa, kematian, kebinasaan, ya, sesuatu yang serupa secara umum ya. Nah, sifat ini menunjukkan halak atau tawajjuh atau aib, kemudian bentuk mufradnya mengikuti wazan fa'ilun, ya, yakni mayyitun. Kalau diuraikan mai kemudian yitun. Dua hurufnya sama, huruf ya yang awal sukun, yang kedua berharokat, kemudian diidghamkan, diganti dengan tasydid menjadi mayyitun. Ya, maka bentuk jamaknya ini mengikuti wazan fa'la sehingga menjadi mauta. Ya, sehingga menjadi mauta. Yang dal yang keempat, al-mufradu alladhi ala wazni af'alin. Ya, sifat yang menunjukkan halak, tawajjuh atau aib dari isim mufrad yang berwazan af'alu. Ini tidak tanwin ya, ala wazni af'ala, yang berwazan af'alu. Sifat dari isim mufrad berwazan af'alu menunjukkan halak atau tawajjuh atau aib. Mithlu contoh ahmaqu, yang bodoh. Ini terkait dengan aib. Ahmaq sifat berwazan af'alu, maka bentuk jamaknya mengikuti wazan fa'la menjadi hamqa. Hamqa ini, dan itu penulisannya ya alif tanpa titik, hamqa. yang ha yang kelima atau yang e. Al-mufradu alladhi ala wazni fa'lana. Jadi sifat yang menunjukkan halak atau tawajjuh atau aib dari isim mufrad yang berwazan fa'lanu. Mislu contoh sakranu. Ini sifat terkait dengan apa? Tawajjuh atau aib atau halak ya. Sakranu yang mabuk. Ya, terkait dengan itu. Dan ini berwazan fa'lanu. Maka bentuk jamaknya mengikuti wazan fa'la sehingga menjadi sakra. Ya, ini wazan yang ketujuh dari jamak kasrah berwazan fa'la dari beberapa bentuk isim yang seperti ini tadi yang menunjukkan sifat halak atau tawajjuh atau ain. Berikutnya, saminan yang kedelapan, fi'alatun, wazan yang kedelapan pada jamak kasrah yaitu fi'alatun. Wahuwa qiyatiyun fi kulli ismin ala wazni fu'lin. Ini adalah qiyati pada setiap isim mufrad yang berwazan fu'lin. Bisyarti dengan syarat ayyakuna sahihal lami. Dengan syarat apa? Berupa huruf sahih lamnya. Ya, dengan syarat huruf huruf akhir lam kalimahnya berupa huruf sahih. Misalnya contoh qurtun, ini mufradnya fa'lun. Ya. Kemudian jamaknya lam kalimahnya itu huruf sahih, huruf ta, huruf sahih. Maka jamaknya mengikuti wazan fi'alatun menjadi qirafatun. Ya, qurtun qirafatun fi'alatun. Dubbun. Ya, dubbun ba-nya hurufnya sama ya, diidghamkan ya dengan tasdid ya, tetap dia berwazan fa'lun dubbun. Kemudian jamaknya menjadi dibabatun fi'alatun dibabatun. Ya, pada jamak huruf yang sama diuraikan karena semuanya berharokat. Ya. Jadi diidghamkan itu karena yang awal sukun, yang kedua berharokat dubbun. Kalau keduanya berharokat tidak diidghamkan di sini. Dibabatun. Contoh berikutnya durjun, jamaknya dirajatun. Kuzun, fa'lun kuzun. Ya, berwazan sama ya, fa'lun kuzun. Jamaknya menjadi kiwazatun, fi'alatun. Ini. Ada satu faedah tambahan, wa qad ya'ti min ismin ala wazni fi'alin, dan terkadang bentuk jamak fi'alatun ini datang dari isim yang berwazan fi'lun, bukan fu'lun, tapi terkadang ini datang dari isim yang berwazan fi'lun. Mislu contohnya qirdun menjadi qirajatun. Ini jadi ini bentuk jamak yang ke-8 fi'alatun dari isim mufrad yang berwazan fu'lun, tapi juga ada yang dari isim yang berwazan fi'lun. Qurbun anting-anting, dubun beruang, hewan beruang, durjun laci, kuzun kendi atau tempayan, tempat air yang apa mulutnya itu lebar, bagian mulutnya atasnya itu lebar, itu kuzun. Kemudian qirdun kera atau monyet. Dari ini ada yang ditanyakan, ada yang disampaikan. Jadi ini tambahan dari yang sebelumnya pada bentuk-bentuk jamak kasrah dengan beberapa wazan yang sudah dibahas di sini, dengan beberapa penjelasannya insyaallah. Dan karena masih banyak bentuk jamak yang lain, ada 23 ya jamak kasrah, tentunya masih banyak yang belum disampaikan, dibahas. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang untuk yang berikutnya insyaallah taala. Baik, untuk pagi ini sampai ini dulu. Wallahu a'lam. Al-afu minkum untuk kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.